Karena baik buruk ini kan rumusannya bukan rumusan dunia, bukan rumusan algoritme kehidupan dunia. Itu kan. Neraka itu kan baik di tangan Allah. Kalau bagi kita yang berkepentingan terhadap surga, neraka itu jelek. Oke teman-teman, sekarang saya akan bacakan pertanyaan dari kawan kita di Solo, Mas Muhammad Zarkasi. Ya. Mbah Nun, di era sekarang ini kan concern atau banyak kita menyebut atau mengenal kata kuantum. Nah, kuantum itu mungkin artinya lompatan. Nah, Mbah Nun juga pernah membahas itu, menurut Mas Muhammad ya, dengan istilah getaran, atau lebih lengkapnya itu getaran yang mengalir dan aliran yang bergetar. Namun itu masih secara umum gitu kan. Nah, mohon Mbah Nun bisa memberikan wejangan terkait hal itu secara lebih mendalam atau lebih detail supaya kami anak cucu ini lebih mudah memahaminya. Matur nuwun Mbah Nun. Saya kira kalau yang pernah keluar dari mulutnya kata kuantum itu Sabrang, bukan saya. Oh iya. Tidak mungkin saya punya pengetahuan yang membuat saya mengucapkan kata kuantum itu, karena saya juga tidak pernah punya latar belakang untuk mengetahui fisika dan lain sebagainya. Jadi kue mesti dulu aku kue. Kue mungkin kerungu-kerungu terus kue anggap aku kan itu. Kalau getaran yang mengalir dan aliran yang bergetar mungkin saja, meskipun saya sudah lupa dulu dalam konteks apa. Dalam konteks tajri min tahtihal anhar, jadi mengalir di bawahnya sungai-sungai itu Mbak. Itu saya membayangkan seluruh getaran itu kan di bawah kita. Seluruh sungai yang mengalir, getaran dari aliran itu kan di bawah kita. Karena Allah mengatakan min tahtiha. Artinya kita itu sebenarnya diberi kuasa, pengetahuan, ilmu, dan kemampuan untuk mengatasi urusan getaran. Untuk menguasai, untuk berkuasa atas aliran. Jadi hati-hati sekarang. Kita ngomong sama anak kita ngomong sama istri kita ngomong sama jamaah kita. Itu kita harus hati-hati karena itu bisa mengakibatkan sesuatu yang sangat besar yang urusannya nanti bisa surga sama neraka. Meskipun kelihatannya cuma getaran kecil dan aliran kecil. Termasuk hanya karena getaran kecil ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu kan ada getarannya. Getaran itu kan sama Allah dilihat dengan apa namanya dengan supra kamera yang luar biasa sehingga sampai yang paling mikro dari getaran itu oleh Allah tampak. Karena Allah bisa melihat apa saja la tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir. Allah tidak bisa dilihat oleh apapun, Allah bisa melihat apapun karena dia sangat lembut dan sangat meneropong gitu ya. Al-Basir gitu ya. Jadi sekarang saya jauh lebih hati-hati dengan semua itu. Jadi saya melihat bahwa saya bikin buku sampai 90 itu kandungan kesombongannya ternyata sangat besar. Kandungan sok tahu, sok hebat, sok dekat sama Allah, sampai orang memfitnah saya itu dekat sama Allah. Kalau faktanya kan belum tentu. Kalaupun saya dekat sama Allah, artinya saya berusaha setiap kali itu mendekat kepada Allah. Jadi Mas Helmi, saya kan tidak menghitung dengan pedoman Allah. Jadi saya tidak pernah melihat daun, melihat sungai, melihat gerojokan, melihat apapun saja, merasakan angin, tanpa kesadaran bahwa Allah terlibat di situ. Bahkan terlibatannya itu utama. Jadi saya tidak pernah melihat apa, menemukan apapun, mendengar apapun, menghitung, menganalisa atau apapun saja di mana Allah tidak saya libatkan atau di mana Allah tidak saya temukan terlibat secara mendasar dan primer di dalam peristiwa itu. Nah, jadi kalau saya kembalikan ke aliran dan getaran tadi, itu mungkin saja banyak sekali ketika saya nulis buku sampai 90 judul itu ya, mungkin saja getaran saya nggak benar. Mungkin saya mengalirnya pikiran saya itu tidak benar misalnya gitu. Sehingga kelak sekian puluh tahun kemudian saya mendapatkan akibat-akibat. Jadi Mas Helmi kan tahu waktu tawasulan yang bulan kemarin, kan saya menganalisis tentang apa yang saya alami, dan yang saya salahkan kan saya toh. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun yang lain. Saya menyalahkan diri saya. Sampai saya memberi contoh, kalau saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, kayaknya ada hubungannya sama yang tanyakan teman-teman ya. Karena konsentrasi saya itu Rahman, Rahim, maka saya kemudian meremehkan yang lain. Allah As-Syadid, Allah Al-Hakim, Allah Al apa ya. Pokoknya yang selain Rahman, Rahim itu tak anggap tidak ada. Meskipun tidak bermaksud, tapi bawah sadarnya gitu. Gitulah. Itu sama dengan mungkin orang kalau terlalu banyak istighfar, terus dia merasa emang masih, saya kan tidak pernah ragu-ragu bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kenapa saya kok terus-terusan istighfar misalnya gitu ya? Sama sebenarnya semua kalimat thayyibah. Kalau saya bilang alhamdulillah, itu saya kalau terus-terusan Allah bisa jengkel. Kamu kok bilang alhamdulillah terus? Emang saya ada kemungkinan untuk tidak terpuji? Kan saya pasti terpuji, nggak usah kamu omongkan juga saya tetap alhamdulillah, saya tetap alhamdulillah kan gitu. Dan itu terjadi pada semua aja. Kalau kita ngomong subhanallah, emang ada kemungkinan saya tidak suci sehingga kamu menyebut-nyebut kesucianku kan gitu. Jadi kita tuh begitu lemahnya dan begitu tidak utuhnya, sehingga kita ke kanan relatif kiri, ke kiri relatif kanan, ke depan relatif belakang, ke belakang relatif. Jadi kita itu begitu begitu goyahnya, makanya kita butuh istiqomah. Kalau saya bilang mendekat kepada Allah terus, Mas Helmi, mungkin saya mendekat ke Allah, tapi apakah Allah mendekat ke saya? Kan gitu masalahnya. Ya. Nah kita kan GR, mentang-mentang kita sudah mendekat ke Allah, taqarrub ilallah, maka kita menyimpulkan Allah pun dekat dengan kita, belum tentu toh. Ya. Meskipun kalau saya bilang belum tentu, Allah juga bisa maitu. Loh kamu mah ragu bahwa aku dekat sama kamu, bahwa ini qarib kan gitu kan. Jadi nang diwe salah gini iki. Oleh karena itu ya puncaknya ya pasrah wis, monggo Gusti Allah. Belum derek pun monggo aja. Nah kalau kalimat thayyibah di semua aja gitu ya. Kalau maka, tadi saya apa namanya mengaitkan dengan pertanyaan Mas Muhammad Zarkasi dan jawaban Mbah Nun tadi, itu saya membayangkan bahwa desiran atau hasrat atau kehendak yang muncul di dalam diri kita itu kalau di potret itu wujudnya atau bentuknya hakinya itu getaran-getaran yang sangat kecil, dan itu bisa merupakan kekuatan yang sangat dahsyat impact-nya atau produknya, tetapi ini masih bisa baik ataupun buruk, dan pada saat yang sama manusia perlu untuk memonitor getaran-getaran tadi supaya tidak menjadi hal yang negatif atau pripun, Mbak? Semuanya akhirnya tergantung kepada biadil khair ya. Semua itu berdasar pada atau bertumpu pada kebaikan Allah. Kebaikan tangan. Jadi biadil khair itu kan selama ini diterjemahkan di tangan Allah segala kebaikan. Itu kan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka wa mantasa tu'til mulka wa mantasa biadikal khair. Selama ini kan diartikan di tangan Tuhanlah segala kebaikan. Saya kan mengartikannya agak berbeda. Allah mengutuk, Allah memuliakan, Allah mengangkat, Allah menjatuhkan, itu semuanya dengan tangan Allah yang baik. Jadi kasuistik terhadap kontekstual terhadap kalimat sebelumnya. Kalau yang saya baca terjemahan umumnya di Quran, terjemahannya kan di tangan Allah segala kebaikan itu. Berarti dia boleh berkonteks di luar kulillahumma malikal mulki kan gitu. Saya tidak mengatakan itu salah. Kalau saya menspesifikkan bahwa itu konteksnya Allah menjatuhkan, Allah mengangkat, Allah memberkahi, Allah mengutuk, segala itu semua itu dengan tangan Allah yang baik. Gitu. Bukan di tangan Allah segala kebaikan. Nek keburukan enggak di tangan Allah gitu. Kan itu kan. Jadi lain lagi nanti. Kalau biadikal khair artinya adalah segala kebaikan di tangan Allah. Kalau keburukan di tangan siapa? Di tangan syaitan atau iblis gitu kan enggak? Karena baik buruk ini kan rumusannya bukan rumusan dunia, bukan rumusan algoritma kehidupan dunia. Itu kan. Neraka itu kan baik di tangan Allah. Ya. Kalau bagi kita yang berkepentingan terhadap surga, neraka itu jelek. Tapi tanya sama Allah, ya Allah, apa, atau simpulkan bahwa Allah itu menciptakan sesuatu yang sangat jelek, sangat buruk, yakni neraka. Bisa nggak ngomong gitu? Kan nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang buruk, meskipun itu disebut neraka. Menurut saya neraka itu sesuatu yang juga sangat baik, sebaik surga. Gitu kan? Di mana baik buruknya tergantung konteks berlakunya kan gitu kan. Ya kalau ada orang jahat, orang dolim, orang perampok, orang nyuri, orang nyakitin orang kan surga jelek toh. Nggak usah orang kayak gitu masuk surga. Surga menjadi jelek untuk orang yang menyakiti orang lain. Surga adalah baik untuk orang yang memang pantasnya masuk neraka. Kan gitu. Jadi itu kan itu soal konteks lagi. Soal nek cara Jawa ini sawang sinawang. Unda-undi, unda-undi nek cara Jawa Timur unda-undi. Splash 12. Sama enggak sih? Nah, terus kembali ke pertanyaannya tadi. Ya, pertanyaannya ya ingin diterangkan lebih detail mengenai getaran tadi itu. Ya makanya sekarang kita betul-betul harus lebih tertib, lebih teliti, lebih hati-hati. Makanya Allah mengatakan al-a'malu binniyah Rasulullah ya. Kayak hadis Nabi ya. Innamal a'malu. Karena itu kelihatannya sederhana, padahal itu kan ternyata yang disebut niat itu kan ternyata bisa kita detail sampai ke tingkat getaran dan aliran tadi itu. Meskipun itu pun juga tidak menjamin bahwa yang terjadi di dunia ini yang kita alami termasuk itu akan sesuai dengan yang kita pikirkan tentang itu. Tidak terjamin. Karena satu-satunya jaminan adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Satu-satunya jaminan adalah innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu kulli syai'in qadra. Itu satu-satunya jaminan. Karena selama ini kan kita kan agak sedikit curang. Yang kita percaya misalnya kita berdoa dikabulkan sesuai dengan keinginan kita. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, kita sebut tidak kabul atau tidak sama dengan. Kan yang mana yang benar? Allah menyesuaikan diri dengan keinginan saya atau ke saya yang menyesuaikan diri keinginan Allah? Jadi sekarang ini, misalnya kalau ke syarat kita syarat ke ridho. Ridho itu tidak hanya ketika sesuatu tercapai. Mas Saryanto bisa bikin tempat ini secara makmur gitu ya, secara teduh dan menyenangkan banyak orang. Itu baru Allah ridho. Ketika tidak tercapai sesuatu ya harus ridho kita. Sebelum Anda mengucapkan innallaha ala kulli syai'in qadir, Anda harus memastikan diri Anda bahwa Anda keinginannya terkabul ya ridho, Anda keinginannya tidak terkabul ya ridho. Harus disiapin itu menurut saya. Itu pun tidak membuat kita lebih hebat di mata Allah dibanding orang lain, enggak juga. Apalagi kalau misalnya Allah berkenan apa tidak gitu ya. Misalnya Allah berkenan kepada saya, berkenan kepada Helmi, terus tidak berkenan kepada siapa-siapa. Itu juga tidak bisa kita ukur berdasarkan fakta-fakta di bumi. Karena banyak orang baik, tetangga kita di RT itu ya, baik kepada tetangga, rajin sholat, santun, akhlaknya bagus. Hidupnya juga enggak makmur, cepat mati. Sementara ada tetangga lain yang ngawur hidupnya, jahat sama orang lain dan seterusnya, tapi usianya sampai tua, kaya raya, ada juga. Jadi itu tidak bisa menjadi ukuran Allah ridho apa tidak. Terserah-serah Allah, makanya innallaha ala kulli syai'in qadir akhirnya. Nah, untuk mengucapkan wirid innallaha ala kulli syai'in qadir, Anda harus menyiapkan mental Anda bahwa kepada apapun yang Allah tentukan, saya ridho. Bahkan kalau dipuncai sampai gini, Allah masukin saya ke surga, saya ridho. Allah masukkan saya ke neraka, saya ridho. Sampai ke situ. Berat. Tapi kan logikanya harus ke situ. Mau enggak mau. Apalagi nanti kalau Anda menggugat, ya Allah saya ini Saya ini sudah pengurus takmir masjid berpuluh-puluh tahun, saya sholat rajin, saya khutbah Jumat, saya sodako, saya berzakat, dan seterusnya. Kok saya masuk neraka gitu ya? Ternyata Allah bisa mengemukakan bantahannya dengan memaparkan makalah yang lebih detail mengenai kejahatan ya, kita. Akurat. Iya, jangan dipikir Anda akan menang sama Allah, karena Allah lebih punya argumentasi dan detail konsiderasi atau pertimbangan yang kita pasti kalah gitu. Jadi udah manut aja sama Allah, itu manut aja. Oke, matur nuwun Mbah Nun, Mas Muhammad Syarkasi. Demikian jawaban Mbah Nun atas pertanyaan mengenai getaran tadi. Getaran yang mengalir, aliran yang bergetar, dan ternyata dengan pertanyaan Mas Muhammad Syarkasi ini kita mendapatkan penjelasan Mbah Nun lebih lengkap lagi dengan dikaitkan dengan satu dengan ayat biyadikal khair tadi, kemudian dengan innallaha ala kulli syai'in qadir, dengan ajaran atau konsep tentang ridho, dan juga tentang pentingnya niat atau innamal a'malu binniat. Jadi saya juga berterima kasih dengan pertanyaan Anda, Mbah Nun, melengkapi pengetahuan kita mengenai getaran yang mengalir atau aliran yang bergetar. Matur nuwun.